Sayang, aku ingin cinta kita abadi. Retreat. Cintaku hanyalah kepadamu. Sayangku hanyalah untukmu. Cintaku untukmu takkan ternoda oleh pujuk rayu. Semoga cinta kita abadi karena Allah semata. Waktu goyang dong. Goyang dong. Oke. Cintaku takkan pernah berubah, bagaikan waktu dan masa yang semakin bertambah. Ku ingin cinta kita abadi sampai maut yang akan memisahkan nanti. Jaga cintaku untukmu takkan ternoda oleh bujuk rayu. Semoga cinta kita abadi karena Allah semata. Wasik goyang dong. Dan masa yang semakin bertambah. Ku ingin cinta kita abadi sampai maut yang akan memisahkan nanti. Namamu terukir di hatiku. Ada yang lain. macam. Bye.